بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita belajar al-maklub, ya. Al-maklub, kesimpulan mengenai definisi al-maklub dari al-muallif Syekhuna Abdul Bukhari hafizahullah, setelah menukil keterangan Ibn Hajar dan tilmidnya yaitu Sakhawi. Simpulannya, al-maklub huwa alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhara fi sanadi aw al-matni aw fihi ma ma'an imma 'amdan aw sahwan. Ya. Di alinea pertama halaman 179 simpulannya. Nah, والذي أبدل في راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو فيهما معا إما عمدا أو سهوا. Intinya terjadi ibdal, terjadi qalb. Nah, sesuatu dengan yang lain di sanad atau matan atau dua-duanya. Boleh jadi sengaja atau tidak sengaja. Kemudian dijelaskan pula, ya, pentingnya pembahasan ini karena terkait dengan ta'lil al-ahadith min syudud aw nakarah, terkait dengan penjelasan cacat kelemahan hadith-hadith berupa adanya syudud atau nakarah. Nah, jika qalb itu terjadi dari seorang yang berada dalam waqa'an min da'if, karena istilahkan apa? Munkaran. Kalau terjadi dari seorang yang fiqah, wa'an waqa'an min fiqah, mukhalifan ghairah, nilisihi selainnya, ya, maka disebut syadkana syadhan. Nah, sedangkan الشذوذ والنكارة من أنواع وأقسام العلل، termasuk dari jenis-jenis penyakit hadis yang tersembunyi, cacat yang tersembunyi. Nah, intinya terjadi kekeliruan jika keliruan itu dari seorang dhaif, membedakannya dengan kekeliruan dari seorang yang thiqah, menyelisihi yang lebih thiqah atau jumlah tiqah lebih banyak, maka yang kekeliruan berupa qalb dari yang dhaif disebut munkar, jika dari tiqah disebut syad. Naam, al-an nadkhul nashra'u fi aqsam al-qalb al-maqlub, amma aqsamuhu fa aqul hadha al-an. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fadilatul syekh عبد الله بن عبد الرحيم البخاري رحمه حفظه الله تعالى. أما أقسامه فأقول المقلوب له أقسام مبنية على أبعد جلسة نعم. أما أقسامه فأقول المقلوب له أقسام مبنية على صوره وهي كالتالي. القسم الأول قلب المتن، وهو أن يقع فيه إبدال كلمة بكلمة أو جملة بجملة، وذلك إما يكون بمعنى مغاير أو تخصيص أو تقييد، أو أن يقع الإبدال بتقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم. ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل. الحديث ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. Coba Mus'ab mundur. Mana dia? Qira'a. Hakadha saqal haditha al-imam al-muslim fi sahihi wa qad waqa bi qalbun fi haythu ja'a al-hadithu fi al-bukhari bi aksi hadhihi lafza iz bihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu wa takallama al-huffaz ala hadhihi al-ibarati مبينين وقوع القلب فيها فمثلا قال القاضي عياض في إكمال المعلم والمعروف الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وكذا وقع في الموطأ والبخاري وهو وجه الكلام لأن النفقة النفقة فيها اليمين ومثال آخر ما أخرجه النسائي في المجتبى وأحمد في المسند وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بلال. هذا مثال ثاني حسبك. طيب الشيخ حفظه الله menyatakan bahwa al-matlub lahu aqsamun mabniyatun ala suwari, memiliki aqsam, klasifikasi macam-macam matlub berdasarkan suwar, yang berdasarkan bentuk-bentuknya. Jadi aqsam itu dibangun di atas bentuk-bentuknya. Nah, itu sebagai berikut. Al-Qismul Awal, Qalbul Matni. Bentuk yang pertama, Qalbul Matni. Terjadi Qalb Ibdal pada Matn. Baik. Yaitu terjadi Ibdal kalimah di kalimah pada Matn, atau Ibdal jumlah di jumlah, ya, ibdal kalimah di kalimah atau jumlah di jumlah. Jadi penggantian kata dengan kata yang lain atau kalimat dengan kalimat yang lain itu terjadi di matan. Wadalika imma an yakuna bima'nan mughayirin au takhsisin au takyin. Hal itu boleh jadi dengan makna yang mughayir, makna yang berbeda, atau makna yang mentakhsis, memberi pengkhususan, atau takyid, atau membatasi. Atau an yaqul ibdal bi taqdimi ma haqquhu an yuakhkhara. Ma haqquhu an yuakhkhara. Terjadi ibdal dengan mendahulukan sesuatu yang haknya sebenarnya di terakhir, ya, diletakkan di belakang tetapi ditukar dia dimajukan. Wa ta'khir ma haqqu an yuqaddama, dan mengakhirkan sesuatu yang haknya sebenarnya dia dikedepankan. Nah, diberi contoh di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadith sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah naungi mereka pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadithi يعني إلى آخر الحديث أتى الحديث أي أكمل الحديث. المهم فطبعا الحديث إن دينك كان يأتوا فيه pada hadith itu Ini yang jadi contoh ini. Wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu al haditha. Naam, al haditha yakmilu al haditha. Adaw al hadithi ay ila akhir al hadithi. Tayyib. Seorang pria yang bersedekah dengan sedekah lantas dia menyembunyikannya, merahasiakannya sehingga tangan kanannya, ya, sampai-sampai tangan kanannya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Berarti dia beraktivitas berinfak, meluarkan infak dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Nah, poinnya di sini. Hakaka saqal hadits al Imam Muslim fi sahih. Ini dalam sahih Muslim. Ini riwayatnya al Imam Muslim. Wa qad waqa'a fihi qalbun. Terjadi qalb ibdal. Hatta jaa al hadits fi al Bukhari bi aksi hadhihi al lafzati. Manakala hadits ini datang dalam sahih al Bukhari dengan kebalikan dari lafaz yang dikeluarkan Muslim ini. Yang benar yang dalam sahih Bukhari. Ya. Ifi. Ya. Manakala dalam sahih Bukhari, karena dalam sahih Bukhari lafaznya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi aktivitasnya dengan tangan kanan. Nah, وتكلم الحفاظ على هذه العبارات مبينين وقوع القلب فيها. الحفاظ mereka telah berbicara, ya, tentang ungkapan ini, lafzullah yang dikeluarkan Muslim ini. Mereka menjelaskan, ya, terjadinya qalb pada riwayat tersebut. Nah, yaitu riwayatnya siapa? Muslim. Famathalan qala al-Qadi Iyad. Contoh nukilan dari keterangan Hufadz al-Qadi Iyad dalam Ikmal al-Mu'lim. Qala wal-ma'rufu sahihu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, yang ma'ruf, yang sahih, yang dalam Sahih Bukhari, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. وكذا وقع في الموطأ والبخاري وهو وجه الكلام لأن النفقات المعهود فيها اليمين وهو وجه الكلام artinya itu yang kalam, yakni hadis yang benar, ya, yang sesuai. Karena sesungguhnya nafkah itu yang dikenal dalam mengeluarkan nafkah itu menggunakan tangan kanan. Memberikan dengan tangan kanan, ya, itu yang ma'hud. Memberi dengan tangan kanan. Nah. Misalun akhar. Nah, ini contoh yang lain. Faddal. Akhar ma akhrajahu An-Nasa'i fi Al-Mujtaba. وأحمد بن مسند ابن خزيمة ابن حبان في صحيحيهما من حديث طيب jadi riwayat Muslim itu disebut apa? Cacat, kan? Ya. Ketahuan ketika dibandingkan dengan riwayatnya Al-Bukhari, juga riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Kan begitu? Nah, berarti itu tergolong apa? Riwayat Muslim itu tergolong apa? Syadzah. Meskipun dalam sahih Muslim. Nah, karena terjadi qalb. Makanya Al-Qadi Iyad mengatakan apa? Wal ma'rufu sahihu. Nah, berarti yang di situ dhaif. Terjadi itu termasuk contoh maklub. Ya, termasuk contoh yang keliru yang syad. Nah, ada yang keliru di situ rawi dalam perkara. Nah, dia balik. Pemisalun akhir. Ma akhrajahu An-Nasa'i fil Mujtaba wa Ahmad fil Musnad Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima min hadits Unaisah radhiyallahu anha marfu'an Inna ibna Umma maktumin Ibna Aywa Inna ibna Umma maktumin yu'adzinu Bilal Bi Inna ibna Ummi maktumin yu'adzinu bilailin Fakulu washrabu hatta yu'adzina bilal Zahaba ba'adul hubtazi ila anna al-haditha maklubun Wa anna as-sahiha bih Inna bilalan yu'adzinu bilailin Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Hatta yu'adzina ibnu Ummi maktumin Wahuwa Tiku li hadithi Aisyata radiyallahu anha Fis-sahihain وذهب الحافظان ابن هزيمة ابن حبان إلى ثبوته ورد ابن حبان ورد ابن على دعوى القلب سابع واصل قال شيخنا يعني البليقي لا البلقينية قال شيخنا يعني البلقيني البلقينية نعم وما تأوله ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي جعل الآذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم جعل الآذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم بعيد وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. Contoh yang lain hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Mujtaba, Ahmad dalam Al-Musnad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Jadi hadis Unaisah radhiyallahu anha marfu'an Nabi alaihi salatu wasalam yaqul inna ibna ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin. Ya. Ibnu Ummi Maktum yang adzan di malam hari, yakni adzan yang dikenal adzan pertama. Nah, fakulu washrabu hatta yu'adzina Bilal. Makan dan minumlah, yakni tetap lanjutkan makan sahurnya sampai Bilal yang adzan subuh, yang disebut adzan kedua. Nah, baik atau ebut tafsir adzan yang pertama itu sebenarnya adzan malam, tidak lagi tanya dengan subuh li iqadun na'im wa tanbih al-qa'im untuk bangunkan yang tidur, untuk mengingatkan yang masih witir tahajud agar segera witir kan hampir masuk ke salat subuh. Kemudian adzan yang kedua itu sebenarnya adzan subuh itu adzan pertama. Adzan keduanya adalah iqamah sesuai dengan hadis. Nah, sehingga adzan pertama itu ada salatu khair minan naum, itu adzan subuh maksudnya. Adzan kedua tidak ada salatu khair minan naum, kalau itu apa? Iqamah. Tayyib. Tetapi yang kita inginkan di sini tadi dari segi fikih ana nyelipkan faedah itu. Tapi yang diinginkan di sini adalah bahwa yang di malam hari yang adzan Ibnu Ummi Maktum yang buta al-amah radhiyallahu an. Sedangkan yang adzan subuh Bilal. Ini kan terbalik. Nah, kata sebagian huffaz, yakni sebagian huffaz berpendapat bahwa hadis ini maklub terbalik, yang benar Inna bilalan yu'adzinu bilail. Ini yang ma'ruf dari hadis, bahwa yang adzan malam itu Bilal. فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم أدم سوده ابن أم مكتوم وهو الموافق لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. إني sesuai dengan حديث عائشة dalam الصحيحين. حديث عائشة متفق عليه lafadznya yang adhan di malam hari Bilal yang adhan subuh Ibnu Maktum. Jadi hadis Unaisa di atas itu maklum tertukar itu Ibnu Maktum dengan Bilal. Naam Tahtal Hatani Dua Hakim yaitu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban berpendapat naam ila subuti. Keduanya berpendapat bahwa riwayat di atas dari hadis Unaisa itu sabit, itu benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada qalb. Wa radda Ibn Hibban 'ala da'wa al-qalb. Ibn Hibban membantah klaim adanya qalb, adanya irzal. Qalb. Dibantah Ibn Hibban klaim itu. Nah, jadi Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah berpendapat itu benar. Tidak ada qalb. Qala al-Hafidz Ibn Hajar qala syaikhuna ya'ni al-Balqini syaikhnya Ibn Hajar al-Balqini mengatakan wa ma ta'awwalahu Ibn Khuzaimah min annahu yajuzu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-adhana nauban baina Bilal wa ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma ba'id. Penakwilan Ibn Khuzaimah bahwa bisa saja, ya, sesungguhnya perkara ini bisa saja, kata dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan adzan itu, ya, bergantian nauban baina Bilal wa Ummi Maktum, bergantian antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi terkadang Bilal yang adzan malam, Ibnu Maktum adzan subuh, terkadang gantian ditukar oleh Nabi Ibnu Ummi Maktum yang adzan malam, Bilal yang adzan subuh. Bisa jadi begitu. Sehingga riwayat Unaisa itu sebenarnya enggak salah. Ini ya. Kata Syekhuna, yani kata Ibnu Hajar, Syekhnya itu Balqini menilai apa dikatakan Ibnu Khuzaimah ini ba'id. Ucapan penakwilan Ibnu Khuzaimah ini apa? Ba'id. Jauh dari kebenaran untuk dikatakan bahwa Nabi ya membuat keduanya bergantian gitu. Wa ab'adu minhu dan lebih jauh lagi dari itu jazmu Ibn Hibban bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Lebih jauh lagi dari kebenaran ya. Penegasan Ibn Hibban bahwa Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar melakukan itu. Jadi Ibn Hibban memastikan bahwa memang itu terjadi. Memang terkadang ditukar oleh Nabi. Adapun Ibn Khuzaimah hanya mengatakan yajuz. Annahu yajuz. Maksudnya sesungguhnya bisa jadi memang Nabi menukarnya, tapi dia tidak menjazm, dia tidak menegaskan bahwa itu memang benar-benar terjadi, tapi itu hal yang boleh, sehingga kita jangan menyalahkan riwayat itu. Itu Ibn Khuzaimah. Adapun Ibn Hibban memang menjazm, yakni memastikan, menegaskan bahwa memang dilakukan oleh Nabi, terkadang ditukar, dibalik. Nah, ini lebih jauh lagi jika ditegaskan, dipastikan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ibnu Hajar membantah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi memang riwayat Unaisa itu termasuk hadis yang maklub. Oleh karena itu diangkat oleh Syekh di sini sebagai contoh. Nah, ini al-qismul awal yani qalbul matan, kemudian al-qismul thani qalbul isnad. Qala hafizahullah ta'ala al-qismul thani qalbul isnad arrafahu al-hadith az-zahabi fil muqidha biqawlih huwa ma rawahu al-shaykhu bi isnadin lam yakun kazalik fayanqalibu alayhi wa yannatu min isnadin wa yannatu min isnadi hadithin ila matnin akhar ba'dah. Aw ay yanqalib alayhi ismun rawi ismu rawin mithlu Murrah ibn Ka'b bi Ka'b ibn Murrah. Qultu fi kalam az-Zahabi suratan min suwaril qalbi fil isnad. Walahu suwarun ukhra. Wa yumkinu ijmaluha fi ma yali. As-suratul ula qalbu ismi rawin. Tayyib, jadi ini qalbu isnad. Ya. Yang ditarif oleh Al-Hafidh Al-Zahabi dalam Mukhidah, itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang syekh dengan sanad yang tidak demikian sebenarnya. Ma rawahu syekhu bi isnadin lam yakun kadzalik. Jadi sudah terjadi penggantian sanad ini. Seorang syekh meriwayatkan hadis dengan sanad yang sebenarnya tidak demikian. Nah. Ya. Fa yang qalibu alaihi wa naqtu min isnad hadithin ila madnin akhar ba'da. Maka terbalik atasnya dan dia beralih dari sanad satu hadis ke matan yang lain setelahnya. Atau terbalik atasnya satu nama rawi, contoh ya, Murrah bin Ka'ab. Ya. Menjadi Ka'ab ibn Murrah. Baik, ini nukilan keterangan Adz-Dzahabi. Tamam? Penjelasan dari Syekh Fadl Qultu. كلام الذهبي صورتان من صور القلب بالإسناد ولو صور أخرى ويمكن إجمالها فيما يلي. Jadi pada keterangan Adz-Dzahabi kata Syekh ada dua surah, ada dua bentuk model dari model-model al-qalb dalam sanad. Nah, jadi dipetik dari keterangan Adz-Dzahabi di atas ada dua model al-qalb fil isnad. Walahu suwarun ukhra, dan sebenarnya masih ada model-model lain. Nah, kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa yumkinu ijmaluha fima yali, dan mungkin untuk diglobalkan sebagai berikut. Nah, as-suratul ula. Qalb ismi rawin bi ja'li ismihi isman li abihi wa bil aksi. Wa hadhi masala laha az-Zahabi fi kalamihi al-mutaqaddimi bi qawli Murrah bin Ka'b bi Ka'b bin Murrah. Yang pertama membalik nama rawi dengan menjadikan namanya nama untuk ayahnya, atau dibalik atau sebaliknya, balikan dari itu, namanya menjadi nama ayahnya atau kebalikannya. Nah, ini telah diberi contoh oleh Al-Dhabi seperti di atas ya, Murrah bin Ka'ab tertukar menjadi Ka'ab bin Murrah. Yang kedua, ibdal rawin bi akhar wal hadithu mashhurun anil awal. Misaluha ma qalahu al imam Ahmad fi Abd al Aziz Muhammad. Wa qad su'ila anhu qal fa qala kana ma'ruban bit talabi wa idha haddatha min kitabihi fa huwa sahih wa idha haddatha min kutubin nasi wahima wa kana yaqra'u min kutubihim وربما قلب حديث عبد الله بن عمر بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر. طيب. Model yang kedua mengganti rawi dengan rawi yang lain. Nah, emang rawinya diganti rawi yang lain. Di atas itu namanya yang diganti ya. Nah, ini rawi diganti rawi yang lain, sementara hadith itu masyhur anil awal, hadith itu masyhurnya dari rawi yang pertama, tetapi diganti dengan rawi yang kedua. Contoh apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tentang Abdul Aziz Ibn Muhammad Ad-Darwardi. Naam. Dalam keadaan Imam Ahmad telah ditanya tentang Abdul Aziz Ibn Muhammad Ad-Darwardi. Apa kata Imam Ahmad? Kana ma'rufan bi-talab. Ya, dia dikenal, ya, dikenal sebagai penuntut hadis. Naam. Apabila dia meriwayatkan hadis dari kitabnya, ya, dia membacakan hadis dari kitabnya, maka hadis itu sahih. Wa idza haddatha min kutubin nasi wahima, jika dia meriwayatkan hadis, membacakan dari kitab orang, bukan kitab dia sendiri, dia mengalami waham. Ya, keliru. Na'am, wa kana yaqra'u min kutubihim fayukhti'u. Dia, ya, biasa membaca dari kitab orang, bukan kitabnya sendiri, maka dia salah. Kalau dia membaca dari kitabnya orang, salah. Nah, warubbama qalaba haditha Abdullah ibn Umar yarwi an Ubadillah ibn Umar. Boleh jadi dia membalik, menukar hadith Abdullah ibn Umar, dia riwayatkan dari Ubadillah ibn Umar. Yang pertama Mukabbar Abdullah, yang kedua Musaffar Abdullah. Nah, ditukar oleh dia. Baik, ini dua contoh. Contoh yang ketiga. Surat Al-Salisa. Baik, contoh yang ketiga. Nah, biar anda baca. An yaglata rawin ala syekhin muayyanin fayarwi anhu hadithan bisnadin غير الإسناد المحفوظ عنه فيبدله. نعم أو فيبدله. المهم ini surah yang ketiga, surah yang keempat, surah yang kelima. Nah, kita cukupkan membaca dengan dua surah ini saja. Artinya ini adalah gambaran bagi kita. Nah, tadi Syekh kan mengatakan berapa diglobalkan menjadi sekian surah, dan kesimpulannya ada lima surah yang disebutkan oleh Syekh. Nah, ada lima surah yang disebutkan oleh Syekh. Ya, dan ini gampang difahami karena ini hanya penukaran terjadinya qalb dalam apa, dalam sanad. Nah, cukup dua contoh itu saja yang kita pelajari. Adapun surah yang ketiga, keempat, kelima itu bisa baca dengan contoh-contohnya. Nah, itu ringan. Sekarang kita langsung masuk ke halaman 188, penjelasan tentang dawafi'ul qalb, yakni faktor yang mendorong, motivator, ya, yang mendorong terjadinya qalb. Nah, qala hadithahullahu ta'ala amma dawafi'ul qalbi fa'adidatum minha. Nah, ini motivator-motivator yang mendorong terjadinya qalb, kata Syekh Adida tuh. Nah, jumlahnya banyak. Inna. Di antaranya, ya. Al-awwal ayyakuna al-mubdilu al-muta'ammidu kazzaban aw dha'ifan 'amada lil qalbi lil ilghab. Wa hadha as-sani'u la khilafa baina ahli al-'ilmi fi tahrimihi. Bal al-mughribu min asnafi al-wadda'in. وبعضهم يعبر عنه بأنه سارق الحديث والإغراب معدود في أقسام والأغراب معدود في أقسام الوضع لذا نجد أهل العلم يقرؤون الحديث الغائب الأحاديث الغائبة لذا نجد أهل العلم يقرؤون الأحاديث الغائبة لكثرة المناكير فيها كما سبق illam takun mawdu'ah. Baik, ini yang pertama, yaitu al-mubdil, yang pelaku, ya, pelaku qalb itu dia muta'ammid. Nah, ingat kembali definisinya tadi, bahwa qalb itu imma amdan imma sahwan, ya. Nah, yang pertama ini pelakunya muta'ammid, ayakun al-mubdil muta'ammidu, pelakunya itu statusnya adalah kadzaban atau dha'ifan. Dia memang seorang kadzab. atau dia seorang yang dhaif. Amada bil qalbi lil ighrab. Dia memang sengaja melakukan qalb itu tujuannya al ighrab. Ya. Untuk mendatangkan hadis gharib, hadis-hadis yang gharib. Hadis-hadis yang asing dia. Nah. Baik. Dan ini dikatakan oleh Syekh, hadza sami'u, perbuatan ini la khilafa baina ahli al-'ilm fi tahrimih. Tidak diperselisihkan bahwa ini haram. Bal al-mughrib min asnafil wadda'in, bahkan pelaku ini al-mughrib yang melakukan ini sengaja untuk melakukan ighrab terhitung ya termasuk dari kalangan al-wadda'in. Min asnafil wadda'in, pemalsu hadis, termasuk pemalsu hadis. Wa ba'dhum yu'abbiru anhu bi annahu sariqul hadis, sebagian ahli hadis membahasakannya dia sariqul hadis, pencuri hadis. Hah, pencuri hadis. Baik. Wadda' sariqul hadis. Naam, wal ighrabu ma'dudun fi aqsamil wad'i. Ini termasuk terhitung dalam klasifikasi hadis, hadis yang naam dipalsukan. Naam, oleh karena itu kita mendapat di ahlul ilm mereka membenci al-ahadits al-gharaib. Nah, mereka membenci al-ahadits al-gharaib. Hadits-hadits yang gharib dibenci oleh ahlul ilm. Limadha likathratil manakir fiha kama sabaqa? Karena banyaknya ya riwayat-riwayat yang mengandung nakarah, kekeliruan, kesalahan. In lam takun maudu'atan, meskipun tidak sampai pada tingkatan palsu. Nah, oleh karena itu misalkan ya, kita bisa memahami sebenarnya telah lewat kenapa Abu Yusuf Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim rahimahullah mengatakan man talaba ghurib al-hadith maka kadzab. Man talaba ghurib al-hadith kadzab. Kenapa beliau mengatakan itu? Barang siapa mencari menuntut hadith yang ghurib, dia akan berdusta. Karena kebanyakan hadith-hadith ghurib itu salah. Nah, kenapa hadis-hadis gharib yang dicari? Yang dicari itu hadis-hadis yang mutawatir, yang masyhur, ya. Baik. Dan semisalnya, jangan yang gharib-gharib. Nah, jika mencari hadis yang gharib, tidak akan selamat dari kedustaan, yakni kesalahan. Karena kebanyakannya hadis-hadis gharib seperti itu, likathratil manakir fiha. Karena itu di sini, na'am, ahlul ilmi yakrahuna al-hadits al-gharaib. Na'am, likathratil manakir fiha kama sabaq wa illam takun mawdu'a. Hah? Apalagi memang ada orang-orang yang sengaja melakukan ighrab. Nah, ini kita bahas sekarang ini. Fadhal Asani. Asani qasdul imtihani wal ikhtibari lil muhaddisi wa hifzi. Wa hadha as-sani'u aktsaru ahli al-'ilmi ala jawazih, lakinnahu jawazun mashrutun. Wal hadith al-Iraqi. Qala al-Iraqi fi jawazih nazrun. Illa annahu idza fa'alahu ahli al-hadith la yastaqirru hadithan. وإنما يقصد الاختبار يقصد وإنما يقصد الاختبار لا بدون ال وإنما يقصد اختبار حفظي نائب الفاعل يقصد وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك أو اختباره هل يقبل التلقين أو لا قلت وبناء عليه فهم يرون جواز هذا الفعل هذا الفعل للحاجة وبانتهائها ينتهي معها ولا يستقر حديثا wa dhahaba ba'dhum ila adamil jawazi was-shawabu al-awwal. Al-qasdul yang kedua qasdul imtihani wal ikhtibari lil muhaddith wa hifdhi dengan tujuan ya untuk menguji mengetes seorang muhaddith dan mengetes hafalannya, menguji hafalannya mutqin atau tidak ya. Perbuatan ini menurut mayoritas ahli ilm boleh. Nah, aktsar ahli ilm ala jawazi, mereka membolehkan. Lakinnahu jawazun masyrutun, tetapi ya bolehnya ada syaratnya. Bukan dibolehkan mutlak oleh aktsar ahli ilm. Dibolehkan tapi masyrut, ada syaratnya. Nah, kata al-Hafidz al-Iraqi ya, fi jawazi nadhrun. Nah, jadi tentang pendapat yang mengatakan boleh itu yang fi nadhrun artinya pada kelemahan. Nah, ada kelemahan maksudnya. Illa kecuali, kecuali ya, annahu idza fa'alahu ahlul hadith la yastaqirru hadithan. Nah, ini syaratnya. Kecuali apabila dilakukan oleh seorang ahli hadis, la yastaqirru hadithan, itu tidak menjadi sebuah hadis. Artinya diubah oleh dia tujuannya untuk mengetes, menguji seorang muhaddis, tapi kemudian itu tidak menjadi suatu hadis yang kemudian diriwayatkan, enggak. Nah, berhenti dengan berhentinya pengetesan itu. Wa innama yuqsadu ikhtibaru hifdhil muhaddits bidzalik. Ya, hanyalah sesungguhnya itu dimaksudkan untuk menguji ya, mengetes hafalan muhaddits itu. Nah, au ikhtibaruhu, harusnya ikhtibaruhu kalau kita atafkan ke ikhtibaru hifdhil muhaddits bidzalik, ya harusnya apa? Ikhtibaruhu, innama yuqsadu ikhtibaru hifdhil muhaddits bidzalik au ikhtibaruhu, atau menguji muhaddits itu. Hal yaqbalu talqina aw la, apakah dia menerima talqin atau tidak? Di situ dites. Hah? Ada yang meriwayatkan hadis kepadanya, diubah oleh dia. Nah, diubah oleh dia. Kalau kemudian dia membenarkan riwayat itu misalkan, berarti dia yaqbalu talqin. Artinya hafalannya tidak itqan. Nah, dia tidak menyadari bahwa itu sudah diubah. Nah, kalau dia memang hafid yang mutqin, dia tahu, oh salah itu. Nah, dia layak bentuk talqin. Dia tidak bisa tergoyahkan hafalannya dengan talqin. Nah, dia tahu bahwa itu salah. Baik. Syekh mengatakan qultu binan alaih, berdasarkan ini fa huwa yaruna jawaz hadzal fi'li lil hajah, mereka membolehkan hal ini ya karena tuntutan hajat. Wa bintihaiha yantahi ma'aha, dengan berhentinya hajat tujuannya untuk mengetes muhaddits itu. Kalau sudah tahu, oh ini muhaddits memang hafid dia, mutqin, dia tidak terpengaruh, dia tidak mulakkan, tidak terpengaruh dengan talqin, ya memang kuat, mutqin dia. Nah, ya misalkan ya, ketahuan, atau ini wah ini memang goyang ya hafalannya, enggak mutqin, ternyata dia menerima talqin. Nah, dia tidak menyadari bahwa itu sudah diubah. Nah, ketika selesai ujian itu, pengetesan itu, yang tahi berhenti juga. Nah, walau takdiru hadithan, dan riwayat yang maklubah tadi untuk tujuan pengetesan tidak ya tetap sebagai suatu hadis. Nah, tetapi dikembalikan ke aslinya. Nah, ini syaratnya. Wadhahaba ba'duhum ila adamil jawaz. Dan sebagian ahli hadis berpendapat tidak boleh. Wasawabul awwal. Yang pertama, yang benar yang pertama. Ya, bahwa itu memang boleh. Untuk menguji, mengetes, itu hajatnya. Karena dengan itu, ya, seorang muhaddits diketahui. Naam. Hifadnya. Nah, itu kalau atau tidak. Tapi dengan syarat yang telah kita dengar, barakallahu fikum. Atsalith al-akhir. Atsalith al-ghalat wal-wahm. Wa hadha as-sami'u zahirun. Fa qalla ay yaslama ahadun min al-huffaz min al-khata'i. Wa rawi alladhi waqa'a bil qalbi khata'an yuraddu hadithuhu alladhi ghalata bihi wa la yughmazu bihi illa إن كثر ذلك منه فإنه سبب لطرح حديثه بالكلية أخرجه ابن حاتم في الجرح والتعديل والأقيلي في الضعفاء وابن الأعراب في المعجم وابن علي في الكامل أن شعبة سئل عمن يترك حديثه قال إذا روى عن ma'rufina ma la ya'rifuhu al-ma'rufuna fa'aksar turiha hadithuhu wa man ittuhima bil-kadhibi turiha hadithuhu wa man rawa hadithan ghalatan mujtama'an alayhi fatamada fi riwayatihi turiha hadithuhu turiha hadithuhu wa ma kana ghayra haula'i farwi anhu. Naam. Ini yang ketiga, al-ghalatu wal-wahm. Kekeliruan dan waham. Artinya sahu. Naam, ini sahu. Jadi yang pertama dan yang kedua itu andan ya. Tapi yang pertama pelakunya kadzdzab atau dhaif liqasdil ighrad. Ini masuk dalam asnaf al-wadda'in. Riwayat itu maudhu'ah. Yang kedua, biqasdil imtihan wal ikhtibar lil muhaddits wa hifdzih, hadza jaizun lil hajah wa bintihaiha yantahi ma'aha wa yastaqirru haditsan. Na'am, rajib boleh, tapi dengan syarat tersebut, jawazun masyru'. Na'am. Adapun yang ketiga ini sahwan, kan imma amdan imma sahwan. Yang ketiga ini sahw, bukan sengaja. Ghalat waham. Nah, hadza sami'u zahir. Ini hal ini zahir ya. Nah, nyata. Fa qalla an yaslama ahadun min al-huffaz min al-khata'. Nah, sedikit dari kalangan huffaz, jarang dari kalangan huffaz yang bisa selamat dari kekeliruan. Mahma balagha min al-hifz fala yaslamu min al-khata' min al-wahm. Ya. Setinggi sehebat apapun, hifatnya tetap tidak selamat dari kekeliruan. Yang hubasar, nah, manusia. Nah, warrawi alladhi waqa'a fil qalbi khata'an yuraddu hadithuhu alladhi ghalita fih. Rawi yang terjerumus dalam qalb, ya, khata'an, yakni li ajli khata'. Karena keliru tanpa sengaja ya. Nah, yuraddu hadithu alladhi ghalita fihi. Ditolak hadithnya yang dia keliru di situ. Bukan semua hadithnya, enggak. Hadith yang keliru itu saja yang dia di situ mengalami waham. Wala yughmazu bihi dan dia tidak dicela. Ya. Rawi itu tidak dicela dengan sebab itu. Jadi hadis-hadisnya yang lain tetap diterima. Dia tidak majruh dengan sebab itu. Ya, sehingga hadis yang lain tidak diterima kecuali hadisnya yang dia memang mengalami waham. Illa in kafara dalika minhu. Kecuali jika itu banyak dialami oleh dia, ya kekeliruannya, wahamnya banyak, kafurul waham. Banyak mengalami waham. Fa innahu sababun li tarhi hadithihi bil kulliyah, maka itu faktor yang menyebabkan ya seluruh hadisnya dibuang, ditolak secara menyeluruh. Karena dia kafirul waham, akhirnya tidak dianggap, seluruh riwayatnya tidak dianggap. Nah, berarti dia majruh dengan sebab itu. Kafirul waham. Tayyib. Ibn Abi Hatim mengeluarkan dalam Al-Jarh At-Ta'dil, Al-Uqayli, dalam Ad-Du'afa, Ibn Al-A'rabi, dalam Al-Mu'jam, Ibn Adi, dalam Al-Kamil, أن شعبة سئل عمن يترك حديثه. شعبة ditanya tentang orang yang ditinggalkan hadisnya. Hadisnya matruk, matruh. Hadis-hadisnya ditinggalkan. قال, kata شعبة, إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. يعني طرح حديثه. سمعنا. Turiha ay turika hadithu. Jika seorang rawi meriwayatkan hadith dari al-ma'rufin, dari rawi-rawi yang dikenal dengan riwayat-riwayat mereka, hadith yang tidak dikenali oleh ya, ahli hadith yang ma'rufun, yang mereka dikenal menguasai ya, riwayat-riwayat hadis. Nah, fa'akthara ra'an al-ma'rufin, lakin ha'ulai al-ma'rufun la ya'rifu. Fawada dia meriwayatkan hadis dari ahli hadis, orang yang dikenal dia perhatikan hadis, tapi mereka tidak mengenalnya. Fa'aktsara, dia banyak, kemudian dia banyak melakukan itu, bukan hanya sekali, dua kali, ya, tapi aktsara fi dzalik, dia banyak melakukan itu, yakni kathirul waham, turiha hadithuh, dibuang hadisnya, turika hadith. Jadi hadisnya matruh, matruk, ditinggal semuanya. Naam. Wa man ittuhima bil kadhibi turiha hadithuh. Jadi yang pertama tadi kathirul waham ya, dia banyak mengalami waham, banyak melakukan ibdal qalb sehingga tidak dianggap seluruh hadisnya. Yang kedua, man ittuhima bil kadhib, yakni muttaham bil kadhib, ini yang tertuduh berdusta, juga hadisnya matruh, turiha hadithuh. Wa man rawa haditsan ghalatan mujtama'an alayhi, barang siapa meriwayatkan hadis yang salah, ya, yang berkumpul atasnya, fatamada fi riwayati, kemudian dia terus-menerus meriwayatkannya, tidak bisa menyadari hal itu. Nah, jadi dia berarti kan mughafal ya. Nah, tidak menyadari yang dia riwayatkan itu ghalat. Dia terus meriwayatkannya. Ini juga turiha hadithuh. Wa man aktsara min al-ghalat, yang banyak melakukan kekeliruan, turiha hadithuh. Wa ma kana ghairu ha'ula'i farwi anhu, selain mereka itu tetap riwayatkan darinya. Meskipun terjerumus dalam ghalat, waham, ada satu dua ghalat. Ya. Naam. Maka tetap diriwayatkan darinya, itu yang di atas. Naam. Tetapi riwayatnya yang ghalat itu, naam, yang maklub itu yang ditolak. Ilatnya adalah qalb tersebut. Tapi hadis-hadis yang lain tetap diriwayatkan. Naam. Ini wa makana ghairu haula. Barakallahu fikum. Tahina min hada. Berikutnya nanti kita masuk ke pembahasan al-fard. Attafi barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan wa bihamdih.